saat terbukti dia memang untuknya. Biarkan dia kembangkan sayap terbang tinggi, mama. Hey yo, hey yo, jangan sampai yang menghilang. Hey yo, hey yo, pengertian yang dia butuhkan. Hey yo, hey yo, ku hanya, kau hanya, ya hanya, mereka hanya.